kita lanjutkan. Kita masih pada hadis yang ketujuh. Hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis tersebut telah dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dengan keterangan dan penjelasan yang banyak, bahwa seorang mukmin dan seorang muslim tidak akan terdapat sifat-sifat tersebut di dalam dirinya. Seorang mukmin tidak akan berdusta. Seorang mukmin dia tidak akan mengkhianati amanah. Seorang mukmin dia tidak akan mengingkari atau melanggar perjanjian, dan seorang mukmin tidak akan curang. Orang mukmin dan orang muslim dia akan berupaya membebaskan dirinya dari sifat-sifat tersebut dari dalam dirinya. Karena sifat-sifat tersebut menafikan keimanan, sifat-sifat tersebut meniadakan keimanan, sebagaimana telah jelaskan beliau rahimahullah. Qala wa'lam anna min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan ketahuilah termasuk sesungguhnya, termasuk dari prinsip mendasar dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah, beliau akan menjelaskan kepada kita salah satu prinsip di antara prinsip keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apa di antara salah satu prinsip tersebut? Qala annahu qad yajtami'u fil 'abdi khisalu khairin wa khisalu syarrin. Sesungguhnya sungguh kadang terdapat di dalam seorang hamba perangai-perangai kebaikan dan juga perangai-perangai keburukan. Wa khisalu imanin wa khisalu kufrin aw nifaqin. Dan sungguh kadang di dalam diri seseorang hamba terkumpul di dalam dirinya perangai-perangai keimanan dengan kekufuran dan kemunafikan. Kadang, artinya tidak mesti. Kadang terkumpul di dalam diri seseorang sifat apa? Sifat yang baik dan sifat yang jelek. Kadang terdapat dalam diri seseorang iman dan kekufuran. Demikian juga iman dan kemunafikan. Qala wa yastahiqqu min ath-thawabi wal iqabi bihasabi maqama bihi min mujibati dzalik. Dan hamba tersebut berhak untuk mendapatkan thawab, pahala atas kebaikannya, pahala atas keimanannya. Wal iqab, demikian juga berhak mendapatkan iqab, siksaan dari apa? Kejelekannya, siksaan dari kekufuran atau sifat kekufuran atau kemunafikannya. Bihasabi maqama bihi min mujibati dzalik, sesuai dengan apa yang tegak di dalam dirinya, yang ada di dalam dirinya dari perkara-perkara yang mengharuskan seperti yang mengharuskan untuk mendapatkan pahala karena berbuat kebaikan, atau yang mengharuskan untuk mendapatkan siksaan, sesuai dengan perkara tersebut. Beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah, bahwa kadang dalam seorang hamba, dalam diri seorang hamba terkumpul perkara yang baik dan perkara yang jelek. Terkumpul di dalam dirinya keimanan dan kemunafikan atau kekufuran. Yang keimanan tersebut berhak mendapatkan pahala. Yang kejelekan atau kemunafikan tersebut berhak mendapatkan siksaan. kadang seperti itu. Qala wa qad dalla ala hadha al-asli nususun kathiratun min al-kitabi wa sunnah. Dan sungguh telah menunjukkan perkara yang pada pokok perkara tersebut, nas-nas, dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sungguh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah banyak menunjukkan kepada pokok perkara tersebut, bahwa dalam diri seorang terdapat apa? Kebaikan dan keburukan. Dalam diri seorang ada iman dan ada kekufuran. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un fi ummati la yatrukunahun, ada empat perkara, min umuri jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Rasulullah menjelaskan bahwa di dalam umatnya, di dalam umat Islam, sifatnya dengan Islam. Kemudian lafaz yang berikutnya Rasulullah mengatakan, min umuril jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah, yang perkara-perkara jahiliyah itu bisa masuk pada kekufuran, bisa masuk pada kesyirikan, atau bisa masuk pada kemunafikan, kejelekan perkara jahiliyah itu, yang di situ menunjukkan bahwa kadang terkumpul di dalam diri seorang muslim keislaman dan perkara jahiliyah, kejelekan. Rasulullah SAW mengatakan apa? At-ta'nu fin nasab, mencela nasab. Mencela nasab atau mencela leluhur, keturunan. Mencela apa? Alur jaris keturunan. Wal fakhru bil ahsab, bangga dengan leluhur. Bangga dengan apa? Leluhur, keturunan ningrat, keturunan orang baik, apa, keturunan orang punya kedudukan, keturunan. Bangga dengan apa? Dengan nenek moyang atau dengan leluhur. Kemudian Rasulullah mengatakan, wal istisqa bil anwa, minta hujan kepada bintang. Karena bintang ini di sini, atau orbit bintang ini seperti ini, maka turun hujan. Seperti itu adalah perkataan, seperti itu keyakinan, seperti itu kata Rasulullah, ini termasuk meminta hujan kepada bintang. Kemudian yang terakhir, an-niyahah. Niyahah, meratapi mayat atau menangisi mayat dibarengi dengan memukul pipi, menjambak rambut, menyegel baju, atau yang sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di dalam diri umat Islam ada empat perkara tersebut yang mereka tidak meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa dalam diri seorang hamba terkumpul padanya kebaikan dan kejelekan, terdapat di dalam dirinya keislaman dan kekufuran atau kemunafikan. Dan dalil yang menunjukkan perkara ini sebagai disebutkan oleh beliau adalah banyak. Qala fa yajibul amalu bi kulli nusus wa tasdiquha kullaha. Dan wajib untuk mengamalkan seluruh nas-nas tadi, menggabungkan dan mengamalkan nas-nas tersebut, tidak menabrakkan atau tidak membenturkan nas-nas yang ada, tetapi apa, semuanya diamalkan, semuanya diamalkan, tidak membuang sebagian nas atau mengambil sebagiannya, tetapi apa, semuanya bikullin nusus, mengambil semuanya, menerapkan semua nas, semua dalil yang ada. Wa tasdiquha, dan wajib apa? Membenarkannya, membenarkan nas-nas tersebut. Tentunya kalau dari hadis adalah dengan riwayat yang sahih. Dengan riwayat yang sahih, maka kalau riwayat itu adalah riwayat yang sahih, maka wajib untuk membenarkannya, meyakini kebenarannya. Kullaha, seluruhnya. Tidak membenarkan sebagian atau mengingkari sebagian, tapi seluruhnya diyakini kebenarannya. Qala wa alaina an natabara'a min madhhabil khawarij. Dan wajib atas kita, di sini ala, ala termasuk lafaz apa? Lafaz yang menunjukkan apa? Al-wujud. Sebagaimana yang kita baca pada muqaddimah tafsir, ya, bahwa ala itu termasuk lafaz yang menunjukkan apa? Wajib. Wa alaina, dan wajib atas kita, anna tabarra'a min madhhabil khawarij. Wajib atas kita untuk membebaskan diri dari pemahaman atau madhab al-khawarij. Wajib atas kita menjauhkan diri, membebaskan diri kita dari pemahaman orang-orang khawarij. Siapa itu? Alladzina yadfa'una ma ja'a bihi nusus min baqa'il iman wa baqa'id din. Orang-orang yang menolak apa yang datang dengannya an-nusus, menolak nas-nas yang menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat kejelekan atau yang berbuat dosa besar itu masih dikatakan seorang mukmin atau masih sebagai seorang muslim. Orang-orang khawarij, mereka menolak nas-nas yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah seorang mukmin atau seorang muslim. Karena mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar adalah keluar dari Islam. Maka mereka menolak nas-nas yang menunjukkan bahwasanya mereka tetap berada di dalam keimanan, mereka sebagai seorang muslim atau seorang mukmin. Walau fa'ala al-insan min al-ma'asi ma fa'ala. Walaupun seorang insan melakukan perbuatan maksiat apapun yang dia lakukan, idza lam yaf'al syai'an min al-mukaffirat allati tukhriju sahibaha min al-iman. Selama seorang manusia, seorang hamba tersebut tidak melakukan sesuatu pun dari kekufuran, perkara yang menyebabkan kufur, mukafirat, yang mukafirat tersebut, kekufuran tersebut mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, seorang insan atau seorang hamba, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan kemungkaran, selama yang dilakukan itu bukan mukafirat, bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka orang tersebut masih sebagai seorang muslim atau seorang mukmin, walaupun dosa besar yang dilakukan, walaupun kemungkaran yang besar yang dilakukan. Orang-orang khawarij mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa, dosa besar, keluar dari Islam dan keluar dari iman. Mereka menolak nas-nas yang menyebutkan bahwa pelaku dosa besar masih seorang muslim dan seorang mukmin. Para khawariju yatba'una dhalika kullah. Maka orang-orang khawarij menolak nas-nas yang demikian itu seluruhnya. Nas yang menyatakan bahwa pelaku dosa tetap berada dalam lingkaran iman dan Islam. Orang-orang khawarij menolak semuanya. Wa yarawna man fa'ala syai'an minal kabair wa min khisalil kufri aw khisalil nifaq fa innahu kharijun minad din mukhallatun binnar. Dan orang-orang khawarij berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar, orang yang melakukan sedikit dari dosa besar atau sedikit dari perangai kekufuran atau perangai kemunafikan, maka orang tersebut keluar dari agama, keluar dari Islam. Orang-orang khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar, walaupun itu satu atau sedikit, tapi itu dosa besar, maka pelakunya keluar dari Islam. Atau orang khawarij mengatakan, berpendapat bahwa orang yang melakukan satu perangai dari kekufuran atau satu perangai dari kemunafikan, dia keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka. Itu pendapat orang khawarij. Dan ini dibuktikan dengan perbuatan mereka. Kenapa mereka memberontak kepada pemimpin? Karena pemimpin apa? Melakukan kekufuran. Apa kekufurannya? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka membaca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang apa? Kafir. Dalam surat Al-Maidah. Maka menurut mereka, para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah kafir. Karena kafir, maka mereka berhak untuk diperangi. Maka berhak untuk kudeta, memberontak kepada pemimpin yang sah. Kenapa? Karena kafir. Demikian juga, mereka memerangi kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin melakukan dosa-dosa besar. Di antara dosa besar adalah tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Sehingga mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Itulah mereka orang-orang khawarij. Mengkafirkan para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan para ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat, di antara Ibnu Abbas, menjelaskan bahwa kekufuran dalam ayat tersebut kufrun tuna kufrin, kekufuran yang bukan kufuran, kekufuran yang kecil, bukan kufur yang besar. Karena al-kufru kufran, karena kekufuran itu ada dua, kufur besar dan kufur kecil. Orang-orang khawarij memahami kekufuran dalam ayat tersebut adalah kufur yang besar. Sedangkan ahlu sunnah, para sahabat dan para tabi'in serta para ulama setelahnya memahami bahwa kekufuran itu adalah kekufuran yang kecil, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufrun duna kufrin. Nasallallahu assalamu alafiyah. Itu bukti pemahaman orang-orang khawarij yang mereka praktekkan dan mereka terapkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memberontak kepada pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Qala rahimahullah wa hadha madhhabun batilun bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salatul ummah. Kata beliau, dan ini adalah madhab, pemahaman yang batil. Apa pemahaman yang batil itu? Pemahaman orang khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah apa? Kufur. Pelaku dosa besar adalah keluar dari Islam. Atau orang yang melakukan sedikit dari perangai kekufuran, maka dia keluar dari Islam. Atau seorang yang melakukan sedikit dari perangai kemunafikan, maka dia keluar dari Islam. Itu adalah madhab yang batil. Apa yang menunjukkan kebatilannya? Bil kitabi, kata beliau, berdasarkan Al-Quran. Menurut Al-Quran, pemahaman tersebut adalah batil. Qala was-sunnah, dan menurut as-sunnah. Menurut as-sunnah bahwa pemahaman tersebut adalah batil. Qala wa ijma'i salatul ummah, dan menurut ijma, kesepakatan dari para ulama salaf, pemahaman tersebut adalah pemahaman yang batil. Kata beliau rahimahullah. Dari sini kita ketahui bahwa pemahaman orang khawarij dalam perkara yang telah disebutkan oleh beliau itu adalah pemahaman yang batil, yang rusak, salah menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' Al-Ummah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari pemahaman, dari pemikiran orang-orang khawarij dan orang-orang yang sesat. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.